Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bertemu dalam pengajian rutin kita. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari menjadi ilmu nafi', dan mudah-mudahan dapat kita realisasikan dengan bentuk amaliyah, baik itu sifatnya i'tiqad ataupun sifatnya dengan amalan anggota badan kita dan kalbu kita. Kita langsung masuk kepada keterangan beliau. Kita pada poin yang ke-52. Qala rahimahullahu ta'ala, kauluhu ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, dalam surat Al-Hujr. Ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami yang menurunkan adz-dzikra dan kami pula yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun. Tentunya yang pertama, bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji kepadanya, menyanjungnya, taat dan selalu beribadah kepadanya. Karena dia subhanahu wa ta'ala telah memilih kita semua dari hamba-hambanya dengan agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang dia pilih, yaitu agama Islam. Tentunya tidak ada kenikmatan yang paling besar, keberuntungan yang paling berarti bagi seorang hamba ketika dia dipilihkan oleh Allah Islam. Karena artinya Allah menginginkan hamba tersebut selamat. Allah menginginkan hamba tersebut bahagia di dunia dan di akhirat. Allah menginginkan terhadap hamba tersebut mendapat keuntungan yang besar dengan Islam yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepadanya. Karena niscaya siapa yang tidak mendapatkan Islam, dia akan merugi dan dia nantinya akan menyesal. Kenapa dia tidak memilih Islam sebagai agamanya? Karena itu tadi kita katakan, kita seharusnya bersyukur, memuji, menyanjungnya, dan tentunya taat dan terus menerus beribadah kepadanya. Karena dia subhanahu wa ta'ala yang maha baik, telah bermurah hati kepada kita memilikan agama ini untuk kita semua. Tentunya agama ini, agama Islam yang dia peruntukkan kepada kita, tentunya adalah agama yang dia jaga, agama yang dia angkat, derajatnya dan dia pilih untuk dirinya. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Karena itu, tidak akan didapatkan penyimpangan, perubahan, penggantian dengan agamanya yang mulia ini. Sampai datangnya hari berbangkit, yaitu hari kiamat. Agama ini tetap akan ada sampai datangnya hari berbangkit, yaitu hari kiamat. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan anak-anakku sekalian para penuntut ilmu, karena agama ini dia jaga, agama ini adalah agama yang siapa yang memegangnya dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan dikecewakan. Karenanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua berpegang dengan agamanya, yakin sepenuhnya dengan agamanya yang dia pilihkan ini untuk kita semua, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan berislam beristiqamah. Allahumma amin. Kemudian dalam firman Allah yang telah kita baca tidak lepas dari keterangan secara global tadi, bahwa Allah yang menurunkan adz-dzikra, Dia pula yang menjaganya. Adz-dzikra di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim adalah kitabullah yang Allah turunkan dengan agamanya ini, yaitu agama Islam. Sehingga Al-Quranul Karim juga memiliki keistimewaan tersendiri dari kitab-kitab yang lainnya. Dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, di mana keistimewaannya di antara keistimewaan yang banyak, Al-Quran Allah jaga seiring berjalannya waktu sampai berakhirnya zaman. Allah jaga kitabnya, dan otomatis ketika kitabnya dijaga, agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan firman-Nya ini kita akan mengambil beberapa keterangan sebagaimana yang beliau sebutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, ishtamalat ala fawaid adidah. Ayat ini mencakup padanya beberapa faedah atau sejumlah faedah yang pertama, al-ula wa thaniya, faedah itu adalah keterangan yang bermanfaat. Yang pertama dan yang kedua, annal qur'ana kalamullah ghairu makhlukin. Yang pertama dan yang kedua, bahwa Al-Quran itu, jadi faedah yang pertama dan yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Pembicaraannya Allah. Ghairu makhluk. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Karena Al-Quran kalamullah, tentunya membacanya mendapatkan ibadah, mendapatkan ajr. Dan karena dia kalamullah bukan makhluk, Karena apa yang merupakan pembicaraan Allah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamnya adalah sifatnya, pembicaraannya adalah sifatnya. Dan karena yang berbicara adalah Allah, tentunya pembicaraannya bukan makhluk. Wa anna Allah ta'ala 'aliyun 'ala khalqihi. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tinggi keberadaannya di atas hamba-hambanya. Di atas hamba-hambanya. Tentunya ini dipahami, wa hadza ma'khudun min qawlihi nazzalna dzikra. Ini dipahami dari firman-Nya, nazzalna dzikra, kami yang menurunkan. Tentunya yang menurunkannya adalah zat yang maha tinggi keberadaannya, maha di atas dari hamba-hambanya. Wa hadza ma'khudun min qawlihi nazzalna dzikra fa innahu nazzala bihi Jibril min Allahil Azizil Alim. Al-Quran ini dibawa oleh Jibril dari sisi Allah, zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jibril sendiri adalah pembawa wahyu dari Allah. Beliau alaihissalam membawa wahyu dari Allah kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengamanahkan wahyu tersebut. Tentunya dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menerima wahyu, menerima kalamullah, menerima kitab Allah yang mulia tersebut, yaitu Al-Quranul Karim. Fakaunuhu nazilan min indillah yadullu ala uluwillah. Dan keadaan Al-Quran turun dari sisi Allah tentunya menunjukkan akan tingginya dan di atasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaunuhu aydan min indihi yadullu ala annahu kalamullah. Dan Al-Quran juga dari sisi Allah Ini menunjukkan bahwa itu adalah kalamullah. Dan keberadaan Al-Quran juga dari sisi Allah menunjukkan bahwa itu adalah kalamullah. Fa innal kalama sifatun lil mutakallim wa na'atun min nu'utihi. Karena pembicaraan atau al-kalam merupakan sifat dari yang berbicara dan merupakan satu sifat dari sifat-sifatnya. Karena sifat Allah banyak, salah satu sifat Allah adalah al-kalam. Tidak ada kitab yang mendapatkan jaminan seperti Al-Quran sebagaimana yang dia firmankan di sini. Kalaupun tentunya kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran itu juga adalah kalamnya. Itu juga adalah kitab dari sisinya. Tetapi tidak mendapatkan hak penjagaan seperti Al-Quran. Karena itu, orang kafir dari ahlul kitab, mereka merubah-rubah kitab Allah, Injil, Taurat, mereka rubah-rubah. Adapun Al-Quran, maka terjaga oleh Allah. Tidak ada yang dapat merubahnya, merusaknya, menggantinya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang dia pilih untuk menghafal Al-Quran. Dan dengan hafalannya diletakkan di kalbunya, sehingga terpatri Al-Quran tersebut di kalbunya tersebut. Inilah salah satu bentuk penjagaan Allah. Demikian, ketika ada yang mencoba merubah, tentunya otomatis mereka yang menghafal Al-Quran akan mengetahui perubahan tersebut. Dan mereka tidak akan bisa menerima perubahan tersebut. Demikian ketika ada yang ingin merubah, Allah subhanahu wa ta'ala menggagalkan keinginan mereka untuk merubah. Demikianlah Al-Quran di antara penjagaan Allah sampai datangnya hari kemudian nanti. Berkata para ulama kita, tidak ada zikir yang paling utama kecuali zikir yang dikatakan dibaca pada waktunya. Itu pun tidak ada yang lebih utama dari zikir kecuali Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Orang ketika membaca kalamullah, tentunya dia membaca apa yang ada dari firman Allah, apa yang ada dari pembicaraan Allah. Cukuplah ayat ini memberikan keterangan bahwa Allah yang akan menjaga maka kata mereka para ulama, niscaya orang yang selalu membaca Al-Quran juga dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Membaca bukan berarti menghafalkannya, bukan berarti mengkajinya, tetapi membacanya. Namun yang lebih utama dari membaca tersebut, menelaah dari apa yang dia baca, memahami dari apa yang dia baca, kemudian yang lebih utama lagi dia menghafalkannya. Hanya saja kalau dia telah membaca Al-Quran, maka dia telah mengamalkan apa yang utama, yaitu membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu as-salihin, mereka selain mereka menghafal Al-Quran, mereka selalu mengkhatamkan pembacaan Al-Quran dengan waktu yang cepat. Setelah mereka mengkhatamkan Al-Quran, mereka memulai lagi, sehingga seterusnya begitu. Tentunya betapa keberuntungan yang didapatkan oleh mereka dari pahala, tentunya dari keistimewaan dan keutamaan membaca Al-Quran, dan tentunya pula kita dapati mereka dari orang-orang yang Allah jaga dengan keistiqomahan. Allah jaga dengan at-tabat, kokoh di atas agama Allah. Sampai kemudian diwafatkan oleh Allah. Maka raihlah, seringlah membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-Thalitha, yang ketiga. Azamatul Quran wa rif'atu qadrihi wa ulwi sya'nihi. Dari faedah yang ketiga, yaitu agungnya Al-Quran, tingginya, derajatnya, dan tingginya keutamaannya atau keberadaannya. Haitsu akhbara ta'ala fi hadhihi al-ayat bima akhbar. Di mana Allah mengkhabarkan pada ayat ini dengan apa yang Allah khabarkan, annahu alladhi tawalla inzalahu wa hifdzahu. Dialah yang bertanggung jawab menurunkannya dan menjaganya. Jadi besarnya, agungnya keberadaan Al-Quran, tingginya, derajatnya, dan tingginya keberadaannya, ataupun kadarnya. Di mana dalam ayat ini Allah mengkhabarkan dia yang bertanggung jawab menurunkannya dan dia pula yang menjaganya. Tentunya kalau dia subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna yang langsung menurunkannya dan langsung menjaganya, menunjukkan apa yang dia turunkan dan apa yang dia datangkan, ini adalah suatu yang utama, suatu yang agung. Kemudian dia jaga, menunjukkan suatu yang utama, suatu yang agung, suatu yang kadarnya luar biasa. Walam yakil dalika ila ahadin min khalqihi, di mana Allah tidak mewakilkan penurunan Al-Qur'an, penjagaan Al-Qur'an kepada siapapun dari kalangan hambanya, dia sendiri yang menurunkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidhun, kami pula yang menjaganya. Sehingga kadar yang diturunkan dan dijaga ini benar-benar luar biasa, agung. Tentunya itu adalah kalamnya, tentunya itu adalah kitabnya, Al-Quranul Karim. Mungkin bisa kita pahami dan kita cerna dengan akal, kalau ada suatu yang dititipkan dari orang yang menitipkan, kalaupun yang dititipkan ini tentunya barang atau milik yang menitipkan, tetapi dia telah menitipkan. Berbeda dengan dia yang membawanya langsung dan dia menjaganya langsung. Tentunya, kalaupun sama-sama pemilikan yang memiliki barang tersebut, tetapi bentuk perhatian, bentuk pertanggungan jawabannya satu dengan yang lainnya berbeda. Tentunya yang tidak dititipkan itu lebih istimewa, daripada yang dititipkan. Demikian, walaupun sama-sama barang milik yang menitipkan, yang memiliki barang tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Ini mungkin kita bisa cerna dengan akal. Demikian Al-Quran, Allah turunkan langsung dari sisinya dan dia yang menjaganya. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Anna al-Qur'ana mustamilun ala kulli ma yahtajul ibad. Anna al-Qur'an mustamilun ala kulli ma yahtajul ibad ilayhi min umurid dunya wa umur ad-din. Wa min al-ahwal adh-dhahira wal batinah. Yang keempat, bahwasanya Al-Quran padanya tercakup dan mencakup semua apa yang dibutuhkan oleh hamba dari perkara-perkara dunianya dan dari perkara-perkara agamanya. Dan dari apa yang sifatnya zahir, keadaannya nampak, demikian yang tidak tampak, yaitu batin. Jadi Al-Quran, Allah datangkan untuk hambanya, Allah turunkan dari sisinya untuk hambanya, bukan semata-mata kitab yang diturunkan dari sisinya, kemudian menjadi kitab bagi hambanya, yang mereka baca, mereka pegangi. Namun tentunya kitab atau Al-Quran merupakan hajat dan kebutuhan mereka yang tidak bisa mereka berpisah dan dipisahkan darinya. Kenapa demikian? Apa yang ada pada Al-Quran memenuhi hajat hamba-hambanya, memenuhi kebutuhan hamba-hambanya dari perkara dunia mereka dan perkara agama mereka. Dari keadaan yang tampak dan yang tidak tampak. Mereka butuh kepada Al-Quran. Karena itu Al-Quran bukan hanya sekedar kitab yang mereka baca. Bukan hanya kitab yang mereka pegangi, tetapi merupakan kebutuhan mereka. Di sini beliau akan menerangkan hal tersebut untuk lebih memahamkan kita. Namun karena waktu telah masuk, waktu sholat isya, maka mungkin kita cukupkan sebagai bentuk keterangan sebelum kita tutup pelajaran ini. Bahwa hamba dia tidak akan kurang dan tidak akan mendapatkan sedikit pun keberatan apabila dia kembali kepada Al-Quran. Apabila dia kembali kepada Al-Quran dalam semua perkaranya, dalam semua perkaranya. Inilah yang mungkin bisa kita ambil untuk sementara waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.